malam itu kau mengerti apa maksudku. Sampai kini kau simpan bunga pemberian dariku di malam itu sebagai tanda cintaku padamu. Satu tanda cinta yang berarti bahwa ku cinta padamu. Dengan senang hati kau terima cintaku, karena aku tahu kau cinta padaku. Kau bahagia, dua hati telah berpadu. Cintaku padamu.